biasanya secara otomatis kita terjemahkan hamba Allah misalnya. Tapi kalau diidofahkan atau disandarkan kepada seseorang, maka kita terjemahkan sebagai hamba sahayanya atau budaknya si fulan. Ya. Hanya atau lafad dari bahasa Arabnya sama, yaitu abdun dan amatun. Alif mim tak marbuta, amatun. Ya. Nah, bagaimana kalau seorang dia memiliki budak misalnya, ya, kemudian dia mengatakan ini adalah budakku, hadza abdi, ya, budak perempuan, hadza hadhihi amati. Nah, di situ akan kita sebutkan hadis yang menunjukkan larangan untuk atau bimbingan Nabi SAW untuk mengucapkan dengan kalimat yang lain. Dia tidak mengucapkan abdi atau amati. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terlebih dahulu, yang menyebutkan secara global yang berkaitan dengan bab ini, ya, baru nanti kita akan masuk kepada kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang menyebutkan secara tafsil, secara rinci. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Apa kaitannya? Apa pengaruhnya ketika seorang mengatakan abdi, amati dengan nilai tauhid yang ada pada seorang? Qala hafizahullah anna talaffuz bi hadhihi al-alfaz al-madhkurati yuhimu al-musharakata al-musharakata fi ar-rububiyyah fa nuhiya anhu ta'adduban ma'ar-rububiyyah wa himayatan litauhidi bisaddid dara'i al-muhdiyati ila syirki. Kata beliau bahwasanya melafadkan lafad-lafad yang disebutkan ini, ya, apakah seorang tuan mengatakan kepada hamba sahayanya abdi atau amati, atau sebaliknya seorang hamba sahaya atau seorang budak dia memanggil tuannya dengan Rabbi, ya, maka lafad-lafad ini mengesankan seakan-akan di situ ada musyarakah, keikutsertaan di dalam perkara rububiyah. Ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat Syekh menunjukkan bahwasanya di situ wallahu taala alam tidak mutlak haram. Ya. Dan di situ nanti ada rinciannya. Makanya kita sebutkan secara global. Ta'adduban ma'Allah, ta'adduban ma'ar-rububiyyah sebagai bentuk wafanuhya anhu, maka dilarang sebagai bentuk adab kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah. Ya, yaitu Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi Rabb dengan makna bahasa juga sebagai pemilik. Ya. Tuan bisa juga. Ya. Tapi ucapan seorang budak misalnya kepada tuannya, Rabbi, tuanku, yang dia maksud tuanku, tapi dengan lafaz Rabbi, nah ini muskilah. Situ bermasalah karena seakan-akan ada bentuk tazallulnya dia. Dia merendahkan diri di hadapan makhluk lain dengan mengatakan Rabbi tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ya. Wa himayatan li tauhid. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid seseorang. Ya. Penjagaan terhadap tauhid seseorang. Yang kalau kita perhatikan perkara-perkara yang mungkin ya sebagian orang menganggap ini adalah perkara ya kan ya dia tidak bermaksud demikian. Nah, ini biasanya senjata. Kan dia tidak bermaksud, maksudnya Rabbi adalah Tuhanku tetapi tuanku, sayyidku. Ya, dia tidak memaksudkan dengan mengatakan abdi atau amati adalah hambaku tapi budakku. Ya, tetapi ya di dalam syariat itu ada namanya saddun lidzara'i. Ya, adalah menutup celah-celah. Ya. Celah-celah, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Ya. Barakallahu fiik. Maka hendaknya hindari kalimat-kalimat seperti ini. Ya, hindari kalimat-kalimat seperti ini. Pakai kalimat-kalimat yang di situ tidak mengandung makna-makna yang ya nyerempet-nyerempet yang bisa membahayakan nilai tauhid seseorang. Qala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala di dalam as-sahih yang dimasukkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqulanna ahadukum ata'im rabbak waddi rabbak wal yaqul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang itu mengucapkan at'im rabbak. Ya, diucapkan kepada budaknya, at'im rabbak. Beri makan tuanmu. Ya, dengan menggunakan lafaz rabbak. Ya. Ar-rabbu dengan alif lam, ar-rabbu itu ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Ya, adapun penggunaan kata Rabb ketika yang dimaksudkan adalah selain Allah, nah itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah. Wadde Rabbak. Ya. Wudukan Rabbmu. dan hendaknya dia mengucapkan sayyidi atau maulaya, maulaka, sayyidaka, tuanmu, menggunakan lafaz sayyid atau maula untuk menunjukkan makna tuan tadi. Ini lebih selamat daripada menunjukkan atau menggunakan rab. Ya, walaupun dia bermaksud rab di sini adalah apa tadi? Maknanya tuan. Ya. Pemilik. Tapi hendaknya dihindari, itu lebih selamat. Daripada dia mengucapkan rab, rabbi atau rabbak, maka dia gunakan sayyid atau maulai. Demikian juga sebaliknya, dari sisi yang lain, dari sisi tuannya, dia tidak mengatakan abdi dan amati. Ya, abdi dan atau amati, ya, budak laki-lakiku atau budak perempuanku, tapi dia gunakan ya fataya. Dari fata, pemuda. Ya, tapi biasanya diitlakkan atau dipergunakan untuk maksudnya adalah budak. Fatati, budak perempuanku. Atau gulami. Ya, jariati bisa. Ya. Nah, ini adalah bentuk penjagaan terhadap tauhid. Qala Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ya, kita masih sebutkan secara global. Yunha atau yanha sallallahu alaihi wasallam anit talaffuzi bil alfazi allati tuhimu syirka wa fiha isa'atu adabin ma'allahi ka'itlaki rububiyati insanin li insanin au ubudiyati insanin li insanin li'anallaha huwa rabbul ma'bud wahdah thumma arshada sallallahu alaihi wasallam ila lafzis salim alladhi la ihama fihi liyakuna badilan minal lafzil muhim wa hadha minhu sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid wa hifadhan alal aqidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengucapkan lafad-lafad yang terkesan di situ ada bentuk kesyirikan. Ya, terkesan. Ya. Dia mengatakan pada orang lain, Rabbi, itu terkesan demikian. Walaupun dia tidak bermaksud demikian. Atau abdi, seakan-akan dia Rabbnya, seakan-akan dia Tuhannya. Walaupun dia tidak bermaksud demikian. Tapi hindari. Ya. Tahrik lafaz yang lebih selamat. Ya. Wa fiha, ya, di situ terdapat isaatu adabi ma Allah. Adab yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti memutlakkan rububiyah seseorang kepada orang lain. Ya. Ya, itu tadi. Si A dikatakan Rabbnya si B, ya, Rabbuhu atau Rabb, kalau dianya si B berkata kepada si A Rabbi, ya. Nah, ini lafad-lafad yang hendaknya dihindari. Ya. Terlepas nanti kita rinci ada hukum boleh atau tidaknya, hindari aja dulu lebih selamat. Ya. Barakallahu fiik. atau ubudiyati insan li insan, ubudiyah penghambaan seseorang kepada orang lain. Ya, dikatakan abdi, orang dikatakan abdi, hamba atau yang dia maksud budakku. Tapi maknanya abdi ini juga maknanya adalah hambaku. Ya, ini lafaz-lafaz seperti ini bahkan ya betul-betul dijaga hati-hati. Terlepas dari niatnya dia tidak ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi selamatkan dulu diri kita dari lafaz-lafaz yang memberikan kesan ya yang bisa disalahpahami oleh orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Rabb Al-Ma'bud, satu-satunya Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, yang satu-satunya yang diibadahi, ya, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada lafaz yang selamat yang tidak ada kesannya tadi, kesan yang mengarah kepada yang tidak baik tadi, supaya menjadi ganti dari lafaz-lafaz yang memberikan kesan keliru tadi. Dan ini adalah merupakan penjagaan tauhid terhadap tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjagaan terhadap akidah seseorang. Ya. Lafaz pun hati-hati. Ya, lafaz pun hati-hati, perbuatan kita hati-hati, niat kita hati-hati. Ya, barakallahu fiik. Baik. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, qala wal hukmu fi dzalika yanqasimu ila qismain. Hukum yang demikian itu, fi dzalika kembali kepada apa atau menunjuk kepada apa, yaitu mengucapkan abdi ya terhadap budak laki-lakinya atau amati terhadap budak perempuannya. Bagaimana hukumnya? Terbagi menjadi dua. Ya. Al-awwal an yudhifahu ila ghairihi. Dia idafahkan kepada selain dia. Ya, kepada orang ketiga. Mislu an yakul, misalnya dia mengucapkan abdu fulan au amatu fulan. Ya, fahadha jaiz, maka ini hukumnya boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah al ayama minkum wa salihina min ibadikum. Syahidnya min ibadikum wa imaikum. Ya. Hamba atau budak-budak laki-laki kalian dan imaikum, ya, budak-budak perempuan kalian. Wa qala an-nabi laisa 'alal muslim fi 'abdihi wa la farasihi sadaqah. Ya, tidak ada bagi seorang muslim pada hambanya, fi 'abdihi, sayangnya 'abdihi, ya, wala farasihi sadaqah, dan dia tidak pada kudanya sadaqah, itu zakat, wallahu alam. Ya, dia tidak menisbahkan kepada dirinya tapi kepada orang lain. Ya, pakai orang ketiga atau orang kedua. Asani an yudifahu, ini boleh, secara hukum boleh. Ya. Dia idofahkan, dia sandarkan kepada dirinya sendiri, yudifa ila nafsi. Walahu suratan, ada dua penggambaran. An yakuna bisighatil khabar. Ya. Dalam bentuk khabar, informasi. Bukan memanggil, bukan yang lainnya. Misal dia ucapkan at'amtu abdi, kasautu abdi, a'taqtu abdi. Ya. Aku memberikan makan kepada hamba sahayaku, aku memberikan pakaian kepada hamba sahayaku. Aku memerdekakan hamba sahayaku. Fa in qalahu fi ghibatil abdi awil amah fala ba'sa bih. Kalau dia mengucapkan demikian ya tanpa kehadiran baik budak laki-lakinya ataupun budak perempuannya, maka ini tidak mengapa. Wa in qalahu fi hadratil abdi awil amah. Ya. Kalau dia mengucapkan dengan kehadiran budak laki-lakinya atau budak perempuannya, fa in tarattaba alaihi mafsadatun tata'allaqu bil abdi aw as-sayyid muni' wa illa fala li'anna qa'ila dhalika la yaqsudul ubudiyyah allati hiya dhul wa inna ma yaqsudu annahu mamluk. Ya, kalau di situ tarattab ada mengakibatkan ya kerusakan yang berkaitan dengan al-ab atau as-sayyid, dengan budak atau tuannya, maka dilarang. Bentuknya seperti apa, wallahu alam. Ya, ini rincian yang disebutkan. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Karena yang mengucapkan demikian, dia tidak memaksudkan al-ubudiyyah allati hiya dhul. Penghambaan yaitu dia merendahkan diri kepada yang dia hambakan. Ya, tetapi yang dia maksud adalah al-mamluk, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah hamba sahaya. Ini kalau bentuknya informasi khabar. As-saniyah an yakuna bi sighatin nida. Fa yaqulu sayyid ya abdi hati kada. Kalau dengan konteksnya panggilan, dia memanggil ya abdi, ya amati, ya berikan aku ini, ambilkan aku itu, dan lain sebagainya. Fahadha manhiyun anhu, maka ini terlarang. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi an-nahy, ya para ulama berbeda pendapat larangannya, hal huwa lil karahah aw tahrim, apakah hukumnya makruh saja atau haram. Wa rajih at-tafsil fi dhalik wa aqalu ahwalihi al karahah, yang rajih ya adalah dengan perincian dan minimalnya adalah al karahah tadi. Ya, artinya terlepas dari tafsir yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, maka yang paling selamat adalah kita ucapkan apa? Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fataya, fatati, gulami, jariyati. Daripada dia mengucapkan abdi atau amati. Ya, ini yang berkaitan dengan penggunaan lafaz ab dan amah. Lalu bagaimana penggunaan lafaz rab kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Walam, masih kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa'lam anna idafata rabbi ila ghairillahi ta'ala yanqasimu tanqasimu ila aqsam. Ketahuilah bahwasanya penyandaran ya, lafaz ar-rabb kepada selain Allah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, antakunal idafatu ila dhamiril mukhatab misal at'im rabbak waddi rabbak fayukrahu dhalika linahi anhu. Kalau dia diidafahkan kepada dhamir mukhatab, ya kata ganti orang kedua, ya kata ganti orang kedua, ya at'im rabbak, berikan makan kepada Rabbmu, ya, ya maksudkan dia adalah Tuhanmu, ya, dan lain sebagainya. Maka yukrahu dalik, ya hukumnya makruh, karena ada larangannya tadi. Wala yakulana, ya, ya, atau wala yakul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak. Li'anna fihi mahzurain, karena ada dua bahaya, ya, ada dua kerusakan di sini. Yang pertama dari min jihati sighah, dari konteksnya, konteks maknanya. Li'annahu yuhim makna fasidan binisbah li kalimati rab, li'anna rab min asma'ihi subhanahu wa huwa subhanahu yut'im wa la yut'am. Ya, karena asalnya Ar-Rab adalah salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala yut'im, Allah yang memberi makan, bukan diberi makan. Ya, walaupun benar bahwasanya yang dimaksud dari perkataan at'im rabbak ini bukan maksudnya memberikan makan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kepada tuannya. Tetapi sekali lagi mimbabul adab, ya, hendaknya hindari. Asalnya min jihati al-ma'na, ya, anna yush'ir al-abda awil amata bidhul, annahu yash'ur, yash'ur al-abda awil amata bidhul, ya, yaitu budaknya akan merasa ada dhul. Dhul ini bentuk kerendahan, kehinaan, ya, dia menghinakan diri dan merendahkan dirinya kehadapan siapa? Yang boleh hanya kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dikatakan lafadz Rabb ini lafadznya ini sangat kuat, ya, beda kalau orang manggil Sayyid atau Maula. Rabb ini dalam sekali maknanya, ya, hindari yang demikian. Al-qismu tsani an takuna al-idafa ila dhamiril ghaib fa hadha la ba'sa bih. Rabb diidafahkan atau disandarkan kepada dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu dhamir kata ganti orang ketiga, ya, maka ini tidak mengapa. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis asyratis sa'ah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbaha. Ya, ini dalam satu lafaz. Ya, dalam lafaz yang lain rabbataha. Kalau rabbataha ini tidak ada iskal, karena ya rabb ditambah tak marbutah, tuan, tuan atau nyonyanya gitu. Ya, seorang amah, antalidal amatu, ya, seorang budak perempuan dia melahirkan tuannya kalau rabbaha. Kalau rabbataha, ya, nyonyanya. Begitu juga pada hadis tentang abdallah, barang-barang yang hilang. Hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya mendapatkannya. Ya, Intinya kalau diidofahkan kepada dhamir ghaib, di sini disebutkan boleh. Ya rabbuhu, rabbuha, rabbuha. Kalau diidofahkan kepada dhamir mukhatab orang kedua, rabbuka, ya maka di situ ada larangannya. Bagaimana kalau diidofahkan kepada dhamir al-mutakallim, rabbi? Seorang budak memanggil tuanya, ya rabbi, bi an yaqul al-'abdu ya hada rabbi, fa hal yajuzu dhalik? Qad yaqulu qalna hadza ja'iz li anna hadza min al-'abdi li sayyidihi. Ya, bisa jadi seorang mengatakan ini adalah boleh hukumnya, karena seorang budak dia mengatakan kepada tuannya. Waqad qala ta'ala an sahibi Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwai. Innahu rabbi, syahidnya innahu rabbi, dia adalah rabku, maksudnya tuanku. Ay sayyidi. Li'anna al-mahdzur min qawli rabbi huwa idlalul 'abdi. Yang mahdzur, yang terlarang, yang dikhawatirkan dari perkataan rabbi adalah tadi seorang merendahkan dirinya kepada tuannya. Wa hadza muntafin li'anna huwa bi nafsihi yaqulu hadza rabbi. Walau ta'ala alam, kesimpulannya di sini boleh. Al-qism ar-rabi an yudafa ila al-ism adh-dhahir fa yuqal hadha rabbul ghulam fa dhahir al-hadith al-jawaz wa huwa kadhalika ma lam yujad mahdhurun fa yumna. Ya, diidafahkan kepada isim dhahir, bukan kepada dhamir. Kalau tiga yang disebutkan, diidafahkan kepada dhamir. Ya, apakah dhamir mukhatab rabbuka, maka ini mamnu, mahdhu, manhi anhu, dilarang. Apakah kepada dhamir ghaib rabbuhu, rabbuha, maka la ba'sa bihi. Atau kepada dhamir mutakallim rabbi, ya kalau dhahirnya di sini katakan boleh. Yang terakhir atau yang keempat, diidofahkan kepada isim dhahir bukan dhamir. Rabbu fulan misalnya, hadza rabbul gulam, maka dhahir hadis adalah boleh. Wa huwa kadzalika ma lam yujad mahdzurun fayumna, selama di situ tidak terdapat perkara yang berbahaya, maka kalau iya, kalau terdapat maka dilarang. Kama law dhanna sami anna sayyida rabbun haqiqi khaliqun wa nahu dhalik. Ya, sebagaimana kalau misalnya orang yang mendengar menyangka bahwasanya yang dimaksud adalah ya Rabb yang hakiki, khaliq nahdari, padahal dia tidak sedang memanggil Allah tetapi memanggil atau menyebutkan Rabb di sini adalah tuan atau sayyid. Ya, rinciannya banyak. Kesimpulannya kembali pada kalamnya sesalah Hasan tadi. Paling gampang untuk selamat, hindari, gunakan kata-kata yang sudah diirsyad, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita untuk mengucapkannya. Gunakan kata sayyid, gunakan kata maulai untuk tuan, gunakan kata fataya, gunakan kata fatah atau fatati, ya gulam atau jariyah, daripada dia mengatakan abdi atau amati. Kalau fihi masail, ya biar selesai satu bab. Al-ula an-nahyu an-qawli abdi wa amati, larangan dari mengucapkan abdi wa amati. Rinciannya sudah kita sebutkan. Dan sekali lagi larangannya adalah sebagai saddud dari'ah, ya, menutup celah kepada yang jauh lebih berbahaya, dan juga sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saniya la yaqulul abdu rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbak. Tidaklah seorang abd di sini maksudnya budak mengatakan rabbi kepada tuannya. Dan juga tidak dikatakan padanya kepada budak tersebut at'im rabbak, berikan makan pada rabb tuanmu. Dengan alasan yang sama tadi. Ya. Sabda dari ah dan iham, ada iham, ada kesan yang jelek, ya, tidak baik, seakan-akan dia memberikan makan pada Rabb, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. As-salisah ta'limul awal qawla fataya wa fatati wa gulami, yaitu sebagai pengganti seorang mengatakan abdi atau amati, dia mengucapkan fataya, fatati. Fataya dari al-fata dan fatati dari al-fatah, pakai tamah al-fatatu, ya, gulami dari gulam, jariah dari jariyati, yang maknanya intinya abdi dan amati, maknanya budak perempuanku dan budak laki-lakiku dan budak perempuanku, tapi dengan lafaz yang lebih selamat. Ar-rabi'ah ta'limu thani qawla sayyidi wa maulaya, sebagai ganti daripada dia mengucapkan Rabbi misalnya. Al-khamisat tanbih lil murad wahwa tahqiqu tauhid hatta fil alfad. Ini luar biasa, ya, penjagaan terhadap tauhid, ya, mengingatkan apa yang diinginkan, kenapa kok dilarang, kenapa kok kita hindari lafad-lafad ini, dalam rangka untuk mentahqiq, betul-betul kita merealisasikan tauhid, bahkan dalam perkara lafad sekalipun, bahkan ketika kita tidak berniat sekalipun, ya, tapi dalam rangka adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita selamat dari lafad-lafad yang tadi, ya, mengesankan atau bisa disalahpahami oleh orang lain, kita pakai kalimat atau kata yang lebih selamat, ya, dan tidak, ya, mengurangi nilai tauhid seseorang. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab ini, kita masuk pada bab berikutnya, pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Naktafi lana subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.